membagikan kondom di anak remaja. Jadi anak-anak remaja yang belum menikah mau dikasih kondom. Saya mau tanya, anak remaja belum menikah dikasih kondom buat apa? Buat main catur. Ini program gila, saudara. Ini Menteri Kesehatan sudah berubah jadi Menteri Kesehatan. Baru dilantik jam 10 pagi dia dilantik. Setelah dilantik menjadi menteri, karena menteri yang lalu sudah meninggal dunia, diangkat sebagai menteri pengganti. Baru diangkat, selesai dilantik, wartawan tanya, Anda punya program apa yang pertama dan utama sebagai menteri? Langsung dijawab, dia ingin saudara mengkampanyekan kondom di tengah remaja yang belum menikah. Ditanya wartawan, kenapa satu untuk mencegah penyakit AIDS katanya, dua untuk mencegah kehamilan beresiko, maksudnya kehamilan beresiko bunting di luar nikah. Ini dia. Jadi supaya remaja-remaja itu tidak bunting di luar nikah, diajarkan pakai kondom, lu gak mau bunting. Berarti disuruh berzina. Berarti dikampanyekan anak-anak muda kita akan memasyarakatkan zina. Insya Allah, ini dia nih, Menteri Kondom. Tapi dia pakai yang gini, dia pakai yang doyan kondom. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berkenaan dengan ini, saya ingin sebutkan Pak Bu ya, ada tiga penilaian terhadap kampanye kondom yang mesti kita tahu. Satu, kampanye kondom untuk anak remaja di luar negeri yang belum nikah itu artinya kampanye penyesatan. Kenapa? Karena mempropagandakan zina di kalangan remaja yang belum menikah, saudara. Dan ini jelas sesat, menyesatkan, karena zina diharamkan dalam ajaran Islam. Diharamkan dalam ajaran semua agama. Nggak ada agama yang membolehkan zina, saudara. Makanya dari sekarang kampanye kondomnya Menteri Kesehatan adalah kampanye penyesatan. Yang kedua, kampanye kondom Menteri Kesehatan adalah kampanye pembangkangan. Kenapa saya sebut pembangkangan? Karena di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah lahir undang-undang sejak lama yang mengatur tentang program keluarga berencana. Dalam undang-undang tentang keluarga berencana disebutkan bahwa alat kontrasepsi termasuk kondom nggak boleh dijual kepada remaja yang belum menikah. Nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diberikan, bahkan nggak boleh ditunjukkan, saudara. Jangankan diberi, ditunjukkan saja tidak boleh. Itu khusus buat orang yang sudah menikah. Ini undang-undang. Jadi kalau Menteri Kesehatan ngotot dengan program kondomnya untuk dibagikan kepada remaja yang belum menikah, berarti Menteri Kesehatan sudah membangkang terhadap undang-undang. Nah, kalau pembangkang terhadap undang-undang, pembangkang ya. Pembangkang ya. Makanya saya sebut, kampanye kondom untuk remaja yang belum menikah adalah kampanye pembangkangan. Kalau rakyat kecil melawan undang-undang, ditangkap gak? Tangkap. Ditangkap gak? Tangkap. Ini sekarang menteri, undang-undang jadi hakim ya. Kenapa tidak ditindak? Kenapa tidak ditangkap? Itu presiden buruk. Di hadapan 237 juta penduduk Indonesia, dia tunjukkan bagaimana undang-undang negara. Dia ngasih, dia ingat, dia langgar. Masya Allah. Ini gak boleh didiamin. Ini bisa merusak tatanan perundang-undangan Republik Indonesia. Mestinya menteri jadi contoh, tunjukin sama rakyat dia tidak langgar undang-undang, supaya rakyat rame-rame patuh kepada undang-undang. Tapi kalau menteri yang sudah memberikan contoh membangkang terhadap undang-undang, jangan salahkan rakyat. Sudah guru kencing berdiri, boleh kencing berlari. Jangan guru. Guru kencing berdiri, boleh. Jangan guru. Sekolah di SMA dari sekolah. besar dia, Bu. Nah, maka itu saya minta ibu bapak jangan diam. Kalau Anda mendengar ada pembagian kondom di sekolah anak Anda, protes. Kalau di wilayah masjid dari Matraman ada pos-pos kesehatan bagi-bagi kondom untuk remaja belum menikah, protes. Serbu posonya sudah. Gak boleh biasa. Berarti dia ingin memamerkan zina, mengkampanyekan zina, mengajarkan anak-anak kita untuk berzina. Jadi negara mesti tahu, kalau tidak mau terkena penyakit AIDS, bukan pakai kondom, tapi jangan berzina. Betul? Betul. Kalau nggak mau bunting di luar nikah, bukan pakai kondom, banyakkan motor kondom. Kalau nggak mau bunting di luar nikah, kuncinya jangan berzina. Makanya batas Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Jangan kau dekati zina. Bukan jangan berzina, jangan dekati zina. Artinya apa? Deketinnya aja gak boleh, apalagi zinanya saudara. Makanya ulama sepakat, perbuatan apapun yang bisa menantarkan kepada perbuatan zina, hukumnya haram. Perempuan laki-laki yang bukan mahram, jangan berdua-duaan, haram, karena itu salah satu pintu zina, saudara. Anak muda pacaran, saudara bertemu dengan pacarnya ngobrol mesra-mesraan, haram, karena itu merupakan pintu gerbang untuk terjadinya perzinahan, saudara. Nonton film porno, melihat gambar porno yang bisa mendorong orang yang ingin berzina, haram. Jangan kata nonton film porno, nitian kita liatin. Kalau kita liatin, setiap melihat nitian, imannya berubah lagi. Karena melihat nitian yang ininya, maka melihat nitian yang itu hukumnya jadi haram. Jadi jangan-jangan tekan melihat nitian yang jadi bayar yang haram, apalagi yang saya porno. Kira-kira jelas ya? Jelas. Nonton film porno, hukumnya apa? Haram. Lupa panggil bapak. polling yang disebarkan di sekolah-sekolah, pelajar-pelajar disuruh jawab, pelajar-pelajar perempuan di banyak sekolah di Jakarta suruh jawab apakah Anda masih perawan atau tidak. Ternyata dari hasil jawaban tersebut di berbagai tempat, 60% sudah tidak perawan sudah. 60% pelajar SMK tidak perawan. Kemana? Mereka belum meninggal. Ada apa? Ini pergaulan bebas. Ini seks yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tolong bapak jaga anak, tolong ibu jaga anak, dan kita juga minta negara ikut menjaga. Makanya sudah kondisi sekolah rusak, Menteri pakai membagi-bagiin kontrol.